kusangka benek kenaku kepe nabuh iluku kusabuna ring tentene sekelukuruna reban sabang ku bake laku mentah rate mesu ban serang angin dube bergeluh taok nande makala tembe calon permen singgo tande du sagun gundari la sagun bangku lanai terang nairit ate na jadi bagem gundari aidan nanam nari hari tadi ngarah budi lanai tersiari bagem nindu agi biasme lanai terarap kenari lanai lidah.